إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا رسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمة الله وبارك الله فيكم كتاب بلاد التنفيذية فإنكم كتاب الشارع الكتاب الجديد في شارع كتاب التوحيد يعني ثلاثة أربعة لكن الشيخ محمد إمام العزيز السليمان القرآني رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من الرياء. Kemarin sudah kita baca bab tentang riya, yaitu firman Allah Taala, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah, aku hanyalah aku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa seperti kalian yang telah diwahyukan kepadaku, yaitu risalah ajaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu annama ilahukum ilahu wahid, menyembah Tuhan kalian sembahan kalian adalah Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang menginginkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal shalih, ikhlas dan mutaba'ah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan adalah dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Qala syarih rahimahullah taala al-fa'id fa'idah badan yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, isbatu basyariyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa khuluhu minan khasa'is al-ilahiyah wal-mulkiyah. Ditetapkannya bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, bisa sakit, bisa lapar, makan dan minum, membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh manusia biasa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai sifat-sifat khusus ketuhanan. Itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya sifat khusus ketuhanan. Tidak bisa mengatur alam. Tidak bisa memberikan rezeki. Tidak bisa mencipta makhluk. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan penguasa dunia dan akhirat. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Hamba. Karena seluruh makhluk adalah hamba, kuda Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sifat-sifat khusus yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mempunyai bagian dari ketuhanan atau sesuatu. Tidak sebagaimana yang dikira oleh orang-orang sufi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengeluarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan. Bisa menaikkan hajat-hajat yang diminta oleh orang lain. Atau bisa diminta syafaatnya. Tidak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai syafaat. Syafaat adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahi syafa'atu jami'ah. Wa la yashfa'una indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa mensyafaati kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih dijadikan sebagai wasilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadi wasilah menghubungkan antara orang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala berdoa, tidak sebagaimana seperti maklar harus membutuhkan perantara. Tidak. Allah semata zat yang maha kuasa, maha mengabulkan doa-doa hamba tanpa harus membutuhkan perantara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala izinkan. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada seorang pun makhluk pun yang bisa mengetahui ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari para rasulnya, dari para nabinya. Yaitu diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dengan tujuh lapis langit dan bumi, Sidratul Muntaha, Arsy, tatkala Isra wal Mi'raj. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kekuasaan untuk bisa melihat sendiri. Bahkan melihat alam yang begitu besar yang di atas sana tujuh lapis langit dan bumi tidaklah bisa melihat kecuali dengan izin dan diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak sepantasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta-minta, dimintai hajatnya, dimintai kesanggupannya untuk mengeluarkan dari kesulitan, dimintai syafaat, dimintai wasilah, Maka permintaan permintaan seperti ini adalah termasuk dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang berbuat seperti ini adalah masuk ke dalam kesyirikan. Alasan yang kedua, fil ayati dalilan ala syahadatain. Di dalam ayat tersebut menunjukkan atas adanya dua syahadat. Yaitu syahadat innama ilahukum ilahu wahid. Hanyalah Tuhan kalian, Rabb kalian adalah Tuhan yang satu, yang esa. Sebagaimana la ilaha illallah. Dan juga innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Ini syahadatul rasul. Dan hanyalah ya, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia seperti kalian yang diwahyukan kepada dunia wahyu kerasulan. Maksudnya Allah SWT menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya untuk menyampaikan risalah ajaran kepada hamba-hambanya. Asalisa anna tauhida alladhi ja'a bihi nabiyyuna huwa tauhidul uluhiyah. Bahwasanya tauhid yang datang kepada nabi kita, yang dibawa oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah ajaran tauhid uluhiyah, yaitu tauhid perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Sekaligus apa? Melarang dari kesyirikan, melarang dari sesembahan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Amma tauhidur rububiyyah fa innal kufara lam yunkiru. Adapun tauhid rububiyyah, maka orang-orang kafir mereka tidak mengingkarinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menanya mereka, "Mala'i sa'al ta'u man khalaqas samawati wal arda?" La yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menyatakan Allah yang mencipta. Berarti orang-orang musyrikin mempunyai apa? Keyakinan rububiyah, tauhid rububiyah, bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Allah SWT zat satu-satunya yang mencipta, mengatur dan memberi rezeki. Namun yang diingkari mereka adalah apa? Ajaran tauhid uluhiyah. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perintah untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, maka mereka mengingkari, bahkan memerangi, bahkan mengusir, bahkan berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi'a anna syarta quburil amali al-ikhlasu lillahi wal mutaba'atu lir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bahwasanya syarat dikabulkan suatu amalan adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut untuk ikhlas untuk hanya Allah Subhanahu wa taala, dan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang diterima. Sebenarnya tanpa kedua ini, ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima. Baik itu satu maupun sebagiannya, hanya ikhlas tok atau hanya mengikuti sunnah saja tanpa diperuntukkan untuk Allah SWT. tidak terpenuhi dua syarat ini, maka amalnya tertolak. Seberapapun besarnya, seberapapun mulianya amalan tersebut. Al-Khamisah fil ayati raddun ala man yashtafi' bis-salihin di anna ayata amat fi nabiha wala yastasna ahadat. Di dalam ayat ini terdapat bantahan, itu orang-orang yang meminta syafaat kepada orang-orang saleh. Yaitu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan tidaklah dan janganlah seseorang membuat kesyirikan, membuat persekutuan kepada Allah SWT seorang pun, dan termasuk orang-orang yang minta syafaat kepada orang-orang saleh, minta syafaat kepada para wali, kepada para nabi, kepada para malaikat, maka ini bentuk kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala bantah perbuatan mereka di dalam hal ini. Dan tentunya ayat ini sifatnya umum, bukan hanya larangan untuk minta syafaat kepada orang-orang saleh, dan juga ayat ini tidak mengecualikan hanya seorang saja, hanya kepada nabi saja atau yang lainnya. Namun ayat ini bersifat umum, apa saja bentuknya ibadah yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, permintaan yang bersifat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk kesyirikan. Tidak ada pengecualian, ada tidak ada pengecualian. Jadi apapun bentuknya amalan yang di sana terkandung permintaan secara khusus kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk mengandung kesyirikan. Permintaan-permintaan yang tidak bisa permintaan itu dikabulkan kecuali yang bisa mengabulkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, tapi kan nanti Rasulullah SAW juga memberikan syafaat, orang-orang saleh juga memberikan syafaat, iya. Seluruh para nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya, orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendapatkan syafaat. Namun bukan berarti syafaat itu adalah milik Rasul, milik orang-orang saleh. Syafaat itu adalah milik Allah semata. Mereka bisa memberikan syafaat karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa serta-merta kemudian Rasulullah memberikan syafaat terlebih-lebih orang saleh, tidak bisa. Semuanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syafaat artinya pertolongan. Siapa yang bisa menolong di hari akhir? Bisa menuntaskan siksa dari neraka. Kalau bukan Allah, maka Allah makhluk lemah, tidak berdaya. Jika syafaat pertolongan itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluk. Para syarih rahimahullah taala munasabatul ayati lil babi wal tauhid. Kesuaian ayat terhadap bab dan tauhid. Hai saudara, til ayat al-karima ala annal a'ala yuqbal illa idha kana khalian minasyirki wa minasyirki al-riya'u. Di mana ayat ini menunjukkan bahwasanya suatu amalan tidak akan diterima kalau di sana kecuali kalau bebas dari kesyirikan. Amalan yang bercampur dengan kesyirikan maka tidak akan diterima. Dan termasuk kesyirikan adalah riya. Faedah, sebagai faedah ta'rif riya, definisi riya. Wa fi'lul khairi iradatil ghair. Riya yaitu berbuat baik diperuntukkan untuk orang lain. Diperuntukkan untuk orang lain. Berbuat baik diperuntukkan untuk orang lain. Agar apa? Agar dilihat, agar dipuji. Wal farqu baina riya'i wa baina sum'ah anna riya'a li ajli ru'yatan nas wa sum'ah hiya al amalu lisma'in nas. Dan perbedaan antara riya dan sum'ah, kalau riya yaitu agar dilihat oleh manusia. Terus kalau manusia melihat ngapain? Ya, agar mendapat pujian, agar mendapatkan kedudukan di mata manusia, dan akhirnya manusia condong kepadanya. Apakah dijadikan sebagai pemimpin atau dijadikan sebagai papa yang berkisar pada apa? Mendapatkan dunia. Basum'ah adalah amal agar dalam rangka untuk diperdengarkan manusia sama, agar manusia mendengar, oh si A mengamalkan ini dan itu, agar didengar orang. Setelah itu apa? Ya akhirnya mendapatkan pujian, menjabatkan sanjungan. Akhirnya apa? Ditongkongkan, dijadikan pemimpin, dijadikan rujukan. Akhirnya mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Nah, seluruh amalan dalam rangka agar mendapatkan pujian itu dilihat atau didengar, maka pada hakikatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah syirikan. Jadi mereka tatkala berbuat baik ingin balasan dari manusia. Balasan pujian, balasan sanjungan. Ini yang diharapkan. Sehingga berbuat baik bukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya adalah masuk dari kesyirikan. Qala ma'arrahumullahu taala wa bi wa an abi hurairah radhiyallahu anhu marfu'an hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ajna syuraka'in 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna asyraka an syirki. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku tidak butuh sekutu-sekutu untuk dipersekutukan, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya, tidak membutuhkan pertolongan dan bantuan kepada makhluknya. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, maka barang siapa yang beramal suatu amalan yang di sana bermaksud bukan untuk selainku, bukan untuk selain Allah SWT, dan amalan tersebut bukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, taraktuhu wa syirkahu, maka Allah SWT akan meninggalkan amalan kesyirikan tersebut dan pelakunya, alias sama tidak diterima. Sebagaimana amalan-amalannya orang kafir, amalan-amalan baiknya orang kafir, nanti oleh Allah SWT akan dicampakkan berhamburan. Haba aman surah, sebagaimana debu yang berterbangan. Amalan-amalan baiknya tidak berguna tatkala dicampur dengan kesyirikan, maka amalan tersebut akan dicampakkan, tidak berguna. Dan juga pelakunya. Kalau Allah SWT meninggalkan hambanya, berarti apa? Ya otomatis tidak diridhoi, tidak dilindungi dari kesulitan-kesulitan, tidak dihindarkan dari bahaya dan malapetaka nanti di hari akhirat. Biarkan dirinya tertimpa musibah-musibah yang terus berkepanjangan. Waliyatu bilang, qala syarih rahimahullah ta'ala, yuhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadzal hadis al-Qudsi anahu huwa al-ghani bi dzatihi an jami'i makhluqatihi. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan kepada kita di dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi adalah hadis yang memuat firman Allah subhanahu wa ta'ala, namun bukan Al-Quran. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya, tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Lidha annahu la yakbalu amalan fihi syirkun. Dengannya maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima suatu amalan yang amalan tersebut mengandung persekutuan kepada makhluknya. Wa minasyirki arya, dan termasuk dari kesyirikan persekutuan adalah arya, amalan-amalan dalam rangka agar dilihat manusia dan dipuji oleh manusia. Lianna dzalika la yaliku bighinahu wa karamahu mutlak, karena amalan-amalan riya ini tidak pantas untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha terpuji tidak butuh dengan amalan-amalan hamba apabila dia dirinya tidak memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika akbaru wa'idin lilladina tasawwala lahum anfusahum wa ya'malu al-amala alladhi yubtaqa bihi wajhallah liyusarifu wujuhan nas ilaihim. Dan termasuk dari sebesar-besar nasihat untuk orang-orang yang apa? Tasawwal. Tasawwal itu meminta-minta. Sebagai nasihat, seorang yang meminta-minta untuk diri mereka sendiri dengan apa? Dia dengan beramal suatu amalan dalam rangka mencari wajah Allah, namun itu apa? Untuk agar sebagai perhatian, menarik perhatian wajah-wajah manusia. Zahirnya beramal kebaikan, zahirnya beribadah kepada Allah, namun tujuannya untuk menarik perhatian manusia kepadanya. Hatta idza ja'u yaumul qiyamah lam yajidu syai'an. Sampai tatkala orang-orang yang riya dan sum'ah ini datang di hari kiamat dengan membawa amalan-amalan riya dan sum'ah ingin dipuji oleh manusia, maka mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Tidak ada pahalanya, kosong. Wa wajadullaha indahu fawaqahum. Sehingga mereka mendapati di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kosong tidak ada pahalanya, maka mereka berputus asa dan mereka berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepadanya. Dan Allah tidak butuh, tidak berpaling kepadanya, membiarkan. Hisabuhumullahu hisabuhum wallahu sami'ul hisab. Sehingga mereka mendapatkan hitungan amalan-amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala hampa. Dan akhirnya mereka berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha cepat menghitung amalan-amalan hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka perkara riya ini adalah perkara hati. Sehingga tatkala kita ingin akan beramal, maka ditata dulu hati kita. Jangan sampai terselip tujuan-tujuan dunia dan mengharapkan pujian manusia, agar manusia menuju kepadanya. Sehingga amalan-amalan hanya diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta balasan kepada manusia. Adapun orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan sebagian kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan di dunia. Orang yang ikhlas berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Islam, kemudian mendapatkan walimah, mendapatkan harta rampasan dari orang-orang kafir, ini masalah keutamaan dari Allah SWT yang diberikan oleh kaum muslimin. Sehingga terkala berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, bukan semata-mata mencari harta rampasan. Kalau semata-mata mencari harta rampasan, sudah. Balasannya disegerakan di dunia. Setelah akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Karena syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Ula yang pertama, isbatu sifatil ghina al-mutlaq lillahi ta'ala. Ditetapkannya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat mutlak, yaitu tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Maka ya, tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Asal yang kedua, la yakbalullahu minal amal illa ma kana khalisan lahu subhanahu. Yang kedua, bahasanya Allah SWT tidak akan menerima sebuah amalan kecuali amalan tersebut benar-benar murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau, tidak menerima tujuan yang bercabang, hanya untuk, hanya kepada Allah, juga untuk manusia. Tidak, murni, khalisan, tulus, ikhlas, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh beramal untuk mendapatkan kedua-duanya di jalan, untuk mendapatkan, untuk tujuan Allah SWT, juga untuk tujuan manusia juga. Adapun dampak yang akan diterima dari manusia, maka Allah SWT yang mengatur apakah itu dampaknya baik atau buruk. Karena sebuah amalan yang baik untuk Allah SWT ini bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan bagi dirinya, yaitu sebagai ujian. Sehingga tidak mesti seorang yang apa, amalannya baik untuk Allah SWT kemudian balasannya baik di sisi manusia. Belum tentu. Sehingga kita tidak apa, tidak mengharapkan balasan manusia, mengharapkan dari manusia. Semuanya untuk Allah SWT. Apakah Allah SWT akan memberikan balasan, menguji kita dengan amalan-amalan baik itu kebaikan atau kejelekan, maka terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala berdakwah tauhid di kalangan manusia. Maka pada awalnya mereka memberikan balasan-balasan yang jelek kepada Rasulullah SAW, menyiksa, menyakiti, menghinakan. Namun pada akhirnya Allah SWT memberikan apa? Kebaikan-kebaikan. Dampak dari tersebarnya al-haq, kebenaran, sehingga kaum muslimin mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka terserah Allah SWT dampaknya mau baik atau mau jelek. Yang penting manusia, seorang hamba, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalisah batalanu ma waqa'a bihi riya min al-a'mal. Batalnya apa yang terjadi pada amalan-amalan yang mengandung riya. Itu haram. Amal riya adalah amalan yang haram karena termasuk dari kesyirikan. Meminta balasan kepada manusia. Arabia isbatu karimillahi al-mutlaq atau karam, isbatu karimillahi al-mutlaq, bahwasanya Allah SWT ditetapkan bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat karam. Karam itu dermawan, maha memberi. Jadi walaupun seseorang ini amalan-amalannya itu untuk apa? Untuk sanjungan manusia atau pujian manusia, maka Allah SWT mengabulkannya. Dia tujuannya mendapatkan dunia, maka Allah SWT berikan dunia. Amalannya untuk agar dipuji, maka Allah SWT berikan pujian di dunianya. Sehingga apa, Allah SWT zat yang maha pemurah. Walaupun Allah SWT disekutukan manusia, disekutukan akan sakit hatinya, diduakan. Namun Allah SWT zat yang maha memberi, tetap memberikan. Walaupun amalan-amalan bukan untuk Allah SWT, maka Allah SWT tetap memberikan. Karena zat yang memberi, zat yang maha dermawan. Namun tentunya ini akan berakibat di akhirat, nanti akan bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamisah isbatu sifatil qawlillahi ta'ala ala wajihin yaliku bijalali. Ditetapkannya adalah sifat bahwasanya Allah SWT berbicara sesuai dengan kepantasan dan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah SWT zat yang tidak, yang bisu, bukan bisu. Allah SWT terus berkata-kata. Sekehendak Allah SWT kapan saja dan di mana saja Allah SWT berkehendak. Munasabatul hadis ini bab bagi tauhid, kesunahan terhadap bab dan tauhid. Hai saudara, di hadis ala butlan al-amal alati waqa'a fi syirk wa min asyirk ariyah. Di mana hadis yang menunjukkan atas batalnya amal yang di dalamnya terdapat kesyirikan, dan termasuk dari kesyirikan adalah riya dan sum'ah. Mulah hadis sebagai perhatian Yang pertama, idza kana aslul amal li ghairillahi fal amalu yuhbitu ijma'an. Yang pertama, apabila asal suatu amal itu bukan untuk Allah SWT, maka amal itu akan hapus secara menyeluruh. Ini di awal sudah memang bukan untuk Allah, maka akan hapus semuanya. Asani idza kana aslu amalillah summa tara'a ilaihi riya, alaihi riya, fa in dafa'ahu fa innal amala la yubtil an yubtal. Wa in istamarra mahu riya hatta nihayatul amal. Yang kedua, apabila asal pokok dari amalan tersebut pertama kali memang untuk Allah, namun di tengah-tengah kemudian terbersit adanya riya, kemudian dia berusaha untuk menepisnya, menghilangkan riya tersebut, maka amalan tersebut tidak batal. Namun apabila dia dalam amal itu terus menerus diliputi oleh riya, wa in istamarra ma'ahu ar-riya hatta nihayatul amal. Kalau dia berusaha untuk terus meredam riya terus, namun tetap terus riya itu menyertai dirinya sampai akhir amalan, maka tetap amalannya tetap bukan amalan yang batil. Kenapa? Dia berusaha untuk menepis riya tersebut. Wakilah ia batil amal, dan ada yang berpendapat kalau sampai akhirnya maka membatalkan amalan. Wakila layuk tilu wayujazi ala asri niyati. Dan ada yang berpendapat tetap tidak batal dan akan dibalas sesuai dengan prinsip atau fondasi yang pertama niatnya, bahwa al-jahu, dan ini adalah yang lebih kuat. Nah, asram sunnah makhluk, sehingga seseorang yang pada awalnya memang untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata syaitan menggoda agar ia, dan orang tersebut berusaha terus berusaha terus berusaha, namun ternyata dia masih menempel padanya, maka yang kuat adalah amal tersebut tidak batal dan akan dibalas sesuai dengan asal prinsip yang pertama, yaitu niatnya yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang tidak boleh berhenti ya. Ngaji yang pertama kali prinsipnya apa, ikhlas, kemudian syaitan membayang-bayangi riya, terus jangan berhenti terus sampai Allah SWT memberikan hidayah kepadamu bisa menghilangkan riya dan ikhlas. Jangan berhenti, makanya kalau berhenti maksudnya saya itu riya, makanya enggak ngaji, enggak beramal, enggak apa-apa, alasannya pak riya. Akhirnya dia berhenti dari amalan riya juga. Sehingga terus suruh untuk terus beramal dan terus berusaha melawan riya tersebut. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.